بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد kita lanjutkan kembali pembahasan dari Al-Munakhalatun Nuniyah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan al-luqatah, bahwa yang dimaksud al-luqatah adalah barang temuan. Ya. Dan apa hukumnya menjadikan barang temuan tersebut sebagai milik? Ndak ya Aba Anas? Sunnah, wajib, mubah? Hah? Tidak boleh. Haram. Haram. Dalil. Hamzah. Siapa yang tahu dalilnya? Dekai amin. Nah, la yu'id dhalata illa dhal. Tidak ada yang menjadikan milik dari barang yang hilang melainkan dia orang sesat. Minimal ya ikhwan yang dihafal lafaz yang menjadi inti dalil. Ya, minimal itu. Antum ya, kalau terlalu panjang, apabila hendak dihafal karena kepanjangan, hafal yang menjadi inti dalil. Naam, barakallahu fik. Kemudian apakah boleh memanfaatkan barang yang ditemukan di Makkah? Dekai Jamal. Hah? Tidak boleh. Dalil. Wala yultaqatu saqitatuha illa limunshid. Ahsan, tabarakallahu fik. Dan tidaklah dijadikan sebagai luqatah dari barang yang ditemukan tersebut kecuali bagi orang yang hendak menta'rif, hendak mengumumkannya, mencari siapa yang memilikinya, dan itu sifatnya selama-lamanya. Apa hukumnya mengangkat dua saksi untuk barang yang ditemukan? Ndak ya Hudzaifah? Apa hukumnya? Wajib. Dalil. Hah? Man wajada luqtatan falyushhid dhawai adlin. Naam. Barang siapa yang mendapatkan luqatah, hadis Hayyan bin Himar yang dikeluarkan oleh Abu Daud, maka hendaklah dia mempersaksikan pada dua orang. untuk dijadikan sebagai saksi yang adil. Dan ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada jenis barang temuan yang dimaafkan walaupun tidak ditarif, ya. Yang bagaimana ya akhi Ammar? Jenis barang temuan yang bagaimana? Hah? Ha, kalau dia kan tidak bernilai. Nah, yakni yang sepele, ya. Yang ringan. Yang kurang bernilai. Nah. Dalil. Nah. Apa makna hadis hadith? Melewati apa ya, akhi? Berjalan melewati kerikil atau seekor niscaya aku akan makannya, dan beliau tidak mengatakan aku akan mentakrifnya, padahal itu barang temuan. Nah, ya, apakah diumumkan selama 3 hari, Ammar? Hah? Kenapa? Ahsant. Hadis yang menyebutkan tentang 3 hari, hadisnya adalah hadis yang dhaif. Baik, selain di Makkah, setelah seorang mengumumkan selama setahun, ternyata tidak ada orang yang mengklaim bahwa itu miliknya. Lalu apa yang dia harus lakukan oleh orang yang menemukan barang ini? Indak ya akhi. Boleh memanfaatkan barang tersebut. Nah, dijadikan berdagang. Boleh? Disedekahkan boleh? Nah, disedekahkan boleh? Antum. Kopiah hitam. Disedekahkan boleh, Abu Rifqi? La tadri. Naam. Indak ya akhi. Antum. Indak. Indak. Boleh disedekahkan? Boleh. Dihabiskan boleh. Ya, dijual, dimakan hasilnya boleh. Boleh enggak? Antum. Boleh? Boleh dengan manfaat apa saja, silahkan. Nah. Ya. Tapi syaratnya apa? Apa syaratnya Muslim? Kalau orangnya datang harus dikembalikan. Nah. Harus dikembalikan. Nah. Ya. Dalam artian, kalau barang itu masih ada, maka barangnya. Kalau tidak ada, maka yang sejenisnya. Atau yang senilai dengannya. Nah. Taib. Kita lanjutkan kembali ke pembahasan yang berikutnya. Berkata al-muallif, hafizahullahu ta'ala, kitabul hadiyah. Kitab. نعم من هذا يا بني محمد ما بيتو إدريس قم Kum. Berdiri. Berdiri. Surah. Cepat, cepat. Berdiri. Nah. Nah. Berdiri, ayo, berdiri. Nah. Cuci muka di belakang. Nah, pergi cuci muka dulu. Biar segar, ah. Ma tafaul kalam. Ah, khairan insyaallah. Baik. Al-hadiyah atau disebut juga al-hibah atau disebut juga al-atiyah. Semua maknanya sama. Yang artinya adalah pemberian, ya. Seorang memberikan kepada yang lain bukan dalam bentuk sedekah. Tapi dia menjadikan itu sebagai hibah atau hadiah atau atiyah. Lalu bagaimana kita membedakan bahwa si fulan memberikan itu sebagai hadiah atau si fulan memberikan itu sebagai sedekah? Ya, kembali kepada niat masing-masing. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung dari niat berlaku dalam perkara ini. Oleh karena itu ketika Salman Al-Farisi radhiyallahu taala an, siapa itu yang berbicara? Hah? Kum. Naam. Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, sebelum beliau masuk Islam dan beliau telah mendengarkan dari apa yang telah beliau dapati dari pendeta-pendeta yang beliau pernah belajar dari mereka, bahwa akan muncul seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ciri-ciri yang telah diketahui oleh Salman. Di antara ciri-ciri nabi yang akan diutus Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa dia diutus di sebuah negeri yang mana dia akan menyebarkan Islamnya di sana, yang negeri itu banyak ditumbuhi pohon-pohon kurma. Dan ternyata itu adalah Yathrib atau Al-Madinah. Dan di antara yang beliau ketahui bahwa yang mengaku sebagai nabi atau yang diutus Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut mau menerima hadiah dan tidak memakan sedekah. Sehingga pada awal kali ketika Salman memberikan beberapa korma kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini aku berikan kepadamu sebagai sedekah, maka diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberikan pada para sahabat, dan para sahabat memakan sedekah tersebut. Salman melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memakannya. Pada hari yang berikutnya, Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu datang membawa korma kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, aku berikan padamu ini sebagai hadiah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakannya dan memberikan pada para sahabat. Jadi kembali kepada niat. Namun terkadang bisa diketahui, ya, dari perbuatan seorang yang memberikan. Apabila ada orang kaya memberikan kepada orang fakir yang sangat membutuhkan, maka yang biasanya yang diberikan itu bentuknya adalah sedekah. Sebaliknya, apabila ada seorang yang memberikan sesuatu kepada orang yang lebih kaya dari dia, dia berikan pada orang kaya yang serba berkecukupan, tapi dia berikan, biasanya itu adalah hadiah dan tidak berbentuk sedekah. Dan hal ini kembali kepada niat dari seorang yang memberikan. Qala rahimahullah ta'ala, al-hadiyatu wal-ata'u babun wahid. Al-hadiyah atau pemberian ini adalah permasalahan yang satu, atau disebut juga hibah. Oleh karena itu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan dalam Kitabul Hibat hadis-hadis tentang hadiah. Wa huwa ma'rufun bainan nas, dan ini adalah perkara yang ma'ruf di kalangan manusia. Ya, saling memberi hadiah ini adalah perkara yang telah dimaklumi oleh kaum muslimin dan bahkan manusia. Mereka saling beri hadiah. Bukan hal yang tersamarkan. Dan di dalam Islam disebutkan bahwa ini termasuk di antara amalan yang memiliki keutamaan. Samping akan mendatangkan pahala, demikian pula akan menimbulkan rasa mahabbah, rasa saling mencintai di antara sama manusia. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahadau tahabu, saling memberi hadiahlah kalian, saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling cinta mencintai, niscaya kalian akan saling cinta mencintai dengan memberikan hadiah, mendatangkan mahabbah. Ya, sehingga yang demikian ini adalah perkara yang dianjurkan. Fa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau uhdiya ilayya bidhira'in laqabiltu." Kalaulah dihadiahkan kepadaku zira', ya, lengan dari hewan, ya, dihadiahkan kaki kambing, zira'nya, ya, zira' bagian lengannya, nah, ya, bagian sikunya. Apabila dihadiahkan kepadaku zira', laqabiltu, tentunya aku akan menerima. Walau du'itu ila kura' la ajabtu, kalaulah aku dipanggil, ya, untuk memenuhi undangan makan dari kura', yang dimaksud kura' adalah di bawah, ya, nah, kalau manusia di bawah mata kaki, nah, ya, yakni bagian kakinya itu kura. Kalau hewan ya semacam di sepatunya dengan bagian atasnya sedikit. Ya. Kalau kita mengatakan apa? Kikil, ya. Betul enggak itu? Hah? Betul, Pak Ber. Hah? Cakar. Kambing enggak punya cakar, ya, akhi. Hah? Bagian bawah itu. Kalau sop kikil itu dari mana? Kakinya kan, paling bawah itu. Nah. Ya. Sekiranya aku dipanggil untuk makan itu, la ajabtu. Niscaya aku akan menjawab panggilan tersebut. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Wal qura'u bi dhammil kaf, al-qura' kaf yang didammah, wa huwa tarafu saqil ghanam awil baqar, yaitu ujungnya betis kambing atau sapi. Nah, ini bagian bawahnya, di bawah mata kaki, ya. Ya, setelah betis, ya itulah, ya, yang dimaksud dengan qura'. Sedangkan bagian betis itu dinamakan dhira', ya, dhira', betis dan pahanya. Wa hadza dalilun ala istihbabil hadaya, dan hadis ini menunjukkan dalil dianjurkannya memberi hadiah. Ya, dengan takrir dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab panggilan tersebut. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan zira' dan qura'? Kenapa enggak disebutkan kalau aku dihadiahkan kepala kambing? Kenapa? Atau aku dihadiahkan hati kambing misalnya. Kenapa yang disebutkan lengan dan kaki? Kata para ulama, Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini ya, hendak menunjukkan dianjurkannya untuk menerima hadiah baik dalam perkara-perkara yang sangat berharga ataupun perkara yang sepele. Nah, yang berharga seperti dhira', ya, bagian lengan dari hewan, lengan kambing, itu adalah bahagian yang paling disenangi oleh orang-orang Arab, ya. Bagian pahanya sampai betisnya itu disenangi oleh mereka. Nah, sebaliknya kura', ya, bagian kakinya itu tidak ada nilainya oleh mereka, ya. Mungkin belum tahu mereka bahwa di sana ada sop yang dinamakan sop kikil, ya kan? Nah, sop apa soto ya, kawan? Soto kikil. Nah, mereka belum tahu cara memanfaatkannya, ya, sehingga dianggap tidak ada nilainya. Walaupun demikian, kalau dipanggil dalam perkara yang ringan seperti itu, hendaklah dijawab panggilannya, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Ya, dalam perkara sekecil apapun. Walaupun itu qura'. Ya, dan bagi kita qura' sangat bernilai. Ada bahagian-bahagian yang mungkin orang-orang Arab sampai sekarang mereka belum bisa memanfaatkannya, yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang Jawa. Naam. Mungkin termasuk diantaranya qura', juga termasuk diantaranya kulit. Ya, mereka kulit dibiarkan begitu saja. Nah, palingan sebagainya dibuat untuk jadikan tempat air. Nah, ya, jadikan gentongan, dikeringkan, disamak, kemudian dibentuk, ya. Jadi kulitnya itu tidak dihancurkan. Nah, dijahit bagian-bagian tertentu sehingga masih berbentuk perut kambing. Nah, lalu di bagian lehernya itulah dibentuk sedemikian rupa, lalu dijadikan sebagai tempat untuk buka tutup, ya, seperti jergen. Nah, lalu kadang ditaruh di jalan-jalan. Siapa yang ingin minum silahkan. Nah, ya. Tapi untuk dimakan mungkin mereka tidak mengenal itu. Ya, untuk dibikin kerupuk, dibikin sayur, mereka tidak mengetahui. Nah, mungkin perlu ada sebagian orang Jawa berangkat Arab Saudi memberikan kursus. Ya, enaknya membuat kerupuk dari kulit sapi. Walhasil ya akhwan, bahwa ini menunjukkan dianjurkannya menerima hadiah. Thumma istihbabul mukafa'ati 'alaiha, kemudian dianjurkannya mukafa'ah, ya, membalas terhadap hadiah yang telah diberikan kepada kita. Ya, jadi ada timbal balik, bukan hanya diberikan tapi juga memberikan, membalas. Hal ini adalah perkara yang dianjurkan. Lima warada an Aisyata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqbalul hadiyata wa yuthibu alaiha. Berdasarkan apa yang telah datang dari hadis Aisyah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah dan membalas hadiah yang telah diberikan kepadanya. Yang dimaksud membalas adalah memberi balasan hadiah dengan yang setingkat atau yang lebih tinggi tentunya. Ya, itu dinamakan mukafa'ah atau mujazah atau izabah. Kalau lebih rendah tidak dinamakan yuthibu atau yujazi. Setingkat atau yang lebih tinggi. Nah, tapi terkadang seorang tidak mampu. Ya, apalagi kalau orang kaya yang memberikan hadiah. Nah, mungkin bisa dari sisi yang lain. Walhasil kita dianjurkan untuk membalas. Idza ata ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Apabila datang pada engkau seorang yang mendatangkan hal yang ma'ruf, maka balas perkara yang baik itu. Akhrajahu Bukhari fi sahihih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, wa ala dhalika ammatu ahli al-ilm. Dan ini adalah pendapat keumuman mayoritas dari para ulama. Tayyib. Ini permasalahan yang kedua, dianjurkan untuk membalas hadiah yang telah diberikan. Permasalahan yang berikutnya, hadiah diperbolehkan dari yang mana saja? Ya. Apakah ada barang-barang tertentu yang dikatakan hadiah? Apakah ada yang lain yang tidak diperbolehkan dijadikan sebagai hadiah? Kata beliau, wa amma annal hadiyata fima yajuzu minal asya'i wal athmani wal ard wa kulli syai'in lam yuharrimhu Allah. Adapun hadiah diperbolehkan dari berbagai macam, ya, dari hal-hal yang bernilai. Juga diperbolehkan dari tanah, memberikan hadiah sebidang tanah misalnya, dan segala sesuatu yang tidak diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Fa hadha huwa al-aslu alladhi dallat 'alaihi al-ahadithu as-sabiqatu fi 'umum al-ihda'. Maka ini adalah asal hukumnya yang ditunjukkan dalam hadis-hadis yang terdahulu tentang keumuman memberikan hadiah. Tidak ada pengkhususan. Ya, hadiah yang mana saja. Dalam bentuk uang, ya, dalam bentuk barang, dalam bentuk apa saja diperbolehkan. Wa alaihi ammatu ahli al-ilmi aidan. Dan ini adalah pendapat keumuman dari para ulama pula. Siapa ini? Man. Siapa ini? Akhir. Tayyib. Diperbolehkan dari apa saja. Kemudian permasalahan yang berikutnya, apabila dia telah memberikan hadiah, ya, dan yang diberikan itu telah menerima barang tersebut, maka tidak diperbolehkan untuk diminta kembali. Tidak diperbolehkan. Kecuali dalam satu hal, apabila yang meminta kembali adalah orang tuanya yang memberikan hadiah kepada anaknya, lalu kemudian orang tuanya mungkin dia butuh, maka dia minta kembali. Wa amma hurmatur ruju'i bil athiyati wal hadiyah. Adapun diharamkannya seorang itu meminta kembali apa yang telah dia berikan dari hadiah dan pemberian, illa athiyatal walidi liwaladih, kecuali pemberian orang tua kepada anaknya. Falima sahha fi sunani Abi Dawud min hadith Ibn Abbas qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berdasarkan yang sahih dalam Sunan Abi Dawud dari hadith Ibn Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li rajulin, tidaklah dihalalkan bagi seorang laki-laki, ayyu'tiya 'atiyatan aw yahabu hibatan fayarji'u fiha. Tidaklah dihalalkan bagi seorang yang mana dia telah memberikan sebuah pemberian atau menyerahkan sebuah hibah atau hadiah, lalu dia menuntut kembali, ya, membatalkan hadiah yang telah diberikan. Illal walida fima yu'ti liwaladih, kecuali orang tua yang dia berikan kepada anaknya. Ya, kecuali orang tua yang diberikan kepada anaknya. Adapun secara umum, apakah diberikan pada saudara, diberikan kepada tetangga dan yang lainnya, maka keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan tidak diperbolehkan. Bahkan Nabi SAW mengatakan al-a'idu fi hibatih kal kalbil ladzi yaqi thumma ya'udu fi qayh, bahwa orang yang menarik kembali apa yang telah diberikannya keadaannya seperti anjing yang muntah. Setelah dia muntah, muntahnya dijilat kembali. Ya, ada enggak yang senang seperti itu? Dia muntah, muntahnya dijilat kembali. Manusia tidak akan melakukan hal itu. Yang melakukannya kan anjing. Nah, ya, jadi keadaannya seperti anjing. Nah, manusia akan merasa jijik. Dia telah memuntahkan, dia telan kembali. Menunjukkan bahwa orang yang meminta kembali apa yang telah dia belikan sangat buruk sekali. Ya. Sangat buruk. Bukan hal yang sepantasnya dilakukan oleh manusia. Ya, terkecuali satu keadaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diizinkan oleh beliau. Selama tidak mendatangkan kemudaratan kepada anaknya. Ya, para ulama pun mengkhususkan dalam hal ini apabila anak yang diminta kembali tidak memudaratkan anaknya. Kalau memudaratkan maka tidak diperbolehkan. Kembali kepada umum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la darar wa la dirar. Naam. Wa hadha madhhabul Imam Syafi'i wa Ahmad rahimahumullah. Dan ini adalah pendapat al-Imam Syafi'i dan al-Imam Ahmad rahimahumallahu taala. Baik. Permasalahan yang berikutnya. Ya, apa yang harus dilakukan oleh orang tua pada saat dia memberikan hadiah kepada anaknya? Kalau dia punya seorang anak mudah. Tapi kalau dia memiliki lebih dari seorang anak, 2, 3 atau lebih, maka orang tua harus bersikap adil dalam memberikan hadiah kepada anaknya. Harus bersikap adil. Tidak diperbolehkan bagi orang tua memberikan kepada seorang dari mereka, ya, lalu tidak diberikan kepada yang lainnya. Dan yang dimaksud adil di dalam Islam, ya ikhwan, tidak seperti adil yang disangka oleh orang-orang sosialisme. Ya, persamaan hak. Nah, tidak demikian di dalam Islam. Yang dimaksud adil di dalam Islam adalah wad'u syai' fi mawdi'ih. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Walaupun kadang-kadang tidak sama. Ya. Sesuai keadaan, sesuai porsinya. Hadiah yang diberikan kepada anak berumur 20 tahun berbeda dengan hadiah yang anaknya yang kepada anak yang masih berumur setahun misalnya. Ya. Kalau setahun palingnya diberikan SGM dan seterusnya. SGM enggak mungkin diberikan kepada anak berumur 20 tahun. Nah, sepatu tentunya berbeda ukurannya. Pakaian berbeda. Laki perempuan tidak sama. Ya. Laki perempuan tidak sama. Tergantung keadaan mereka. Bukan berarti suatu hal yang adil kita berikan kepada seorang anak laki-laki sepatu merek apa misalnya, kawan? Hah? Adidas. Nah. Merek Adidas. Ukuran kakinya 40. Harus dibelikan 40 walaupun anak masih berumur 5 tahun, 6 tahun. Ya, atau diberikan pada seorang wanita Adidas yang bentuknya sepatu laki-laki. Tentunya tidak demikian. Diberikan sesuai keadaannya. Walaupun lebih murah. Ya. Bukan berarti diberikan pada anak itu 100, harus diberikan pada 100 seluruhnya. Tidak demikian. Ya. Diberikan pada si fulan sepatu, harus seluruhnya dibelikan sepatu. Tidak demikian. Tapi sesuai keadaan, sesuai kebutuhan. Kadang-kadang suatu anak membutuhkan sepatu, anak yang lain membutuhkan pakaian. Ya, yang lain butuhkan mungkin ada sesuatu yang lain. Nah, ya, tergantung kebutuhan. Terkadang dah sebagian dari anak butuh untuk diberikan lebih karena memang dia butuhkan itu. Kalau ada salah seorang dari anak tersebut yang punya kemampuan, ya, dan punya semangat dalam menuntut ilmu, maka dia ingin berangkat ke Yaman, diberikan. Nah, apabila orang tuanya mampu untuk memberikan tersebut kepada anaknya tanpa mendatangkan kemudaratan kepada anak-anak yang lain. Lalu gimana dengan yang lainnya? Yang lainnya diberikan, ya, sesuai dengan kebutuhan mereka pula. Nah, sesuai dengan kebutuhan mereka. Kata beliau, wa amma wujubu taswiyatil ata bainal auladi dzakarihim wa unthahum. Adapun wajibnya memberikan pemberian, wajibnya menyamakan pemberian di antara anak-anak laki-laki dan wanita, fali haditsin Nu'man ibn Bashir 'inda al-Bukhari wa Muslim. Berdasarkan hadis An-Nu'man ibn Bashir diriwayatkan al-Bukhari dan Muslim. Qala, beliau berkata, tasaddaqa 'alayya abi bi ba'd malih. Napa ya Abdullah? Hah? Um. Bersedekah kepadaku ayahku dengan sebahagian hartanya. Faqalat ummi Amrah bintu Rawahah, maka ibuku pun berkata, ibunya bernama Amrah bintu Rawahah, la ardha. Aku tidak ridha engkau memberikan kepada Nu'man hatta tushhida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai engkau mempersaksikan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fantalaqa abi ila nabi sallallahu alaihi wasallam liyushhidahu ala sadaqati. Maka berangkatlah ayahku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan Rasulullah sebagai saksi atas pemberian sedekahnya kepadaku. Faqala lahu sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, afa'alta hadza biwaladika kullihim? Apakah engkau memperlakukan anakmu semuanya demikian? Engkau berikan masing-masing pada mereka sedekah? Qala la, kata ayahnya, tidak, hanya kepada Nu'man saja. Ah, berarti enggak adil. Ya. Yang lain tidak diberikan. Qala, maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqullah wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan bersikap adillah kalian di antara anak-anak kalian. Wa fi riwayatin li Muslimin fi sahihi dalam riwayat al-Imam Muslim dalam sahihnya, qala, beliau bersabda, fala tushhidni idzan, maka jangan engkau menjadikan aku sebagai saksi jika demikian keadaannya. Fa inni la ashhadu ala jur, sesungguhnya aku tidaklah menjadi saksi atas suatu perbuatan kezaliman. Rasulullah SAW menamakan perbuatan tersebut sebagai perbuatan zalim karena tidak bersikap adil terhadap anak-anaknya. Wa bi tahrimi mukhalafati hadha al-hukmi qala 'iddatun min ahli al-'ilm kal-Bukhari wa Ishaq ibn Rahuya wa Ats-Tsauri wa yurwa 'an al-Imam Ahmad wa ghairihim. Dan diharamkannya menyelisih hukum ini telah berpendapat sebagian para ulama seperti Imam Bukhari, Ishaq ibn Rahuya, Ats-Tsauri, dan diriwayatkan dari Al-Imam Ahmad dan selain mereka. Naam. Tayyib. Di sana masih ada beberapa penjelasan lagi berkenaan tentang masalah dia. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تفضلوا حفظكم الله.